Apakah diperbolehkan menunda penguburan jenazah apabila ada uzur seperti salah seorang di antara orang tua atau anak ada yang meninggal dan berpisah daerah sehingga harus menunggu di antara salah satunya untuk melihat jenazah? Tidak diperbolehkan apabila menunggu dalam waktu yang lama, sehari, dua hari, ya, tidak diperbolehkan. Karena seorang dianjurkan menyegerakan pemakaman. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil jenazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi wa in taku syarran wa in taku ghaira dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Hendaknya kalian menyegerakan jenazah. Kalau jenazah itu baik, maka kebaikan yang kalian persembahkan untuknya. Kalau jenazah itu buruk, maka keburukanlah yang kalian pikul. Ya, ngapain kalian berlama-lama dalam jenazah yang buruk? Jadi dalam dua keadaan tetap dianjurkan menyegerakan jenazah. Kecuali kalau misalnya menunggu yang tidak terlalu lama, setengah jam, ya, satu jam. Ya, ini sesuatu yang memungkinkan bagi mereka untuk berkumpul, untuk mengurusi jenazah. Demikian tidak mengapa. Tapi kalau sampai memakan sehari, dua hari, ya, bahkan mungkin ada anak yang datang dari luar negeri butuh sekian hari datangnya. Kadang-kadang ada jenazah sampai berhari-hari. Nah, maka yang seperti ini bukan dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.